Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya di Gayam 16 dari kemarin sampai sekarang. Sebenarnya ini adalah acara yang kerjasama antara Kunci, Yes No Wave, Sound Boutique, dan teman-teman lain. Kalau bagi kami ini nggak hanya screening film, karena ini merupakan bagian dari proyek baru kami dari Kunci yang kita namakan Mega Mix Milicia. Jadi kita selama 2 tahun ke depan ini kita membangun proyek yang ada 3 buah proyek yang semuanya mempertanyakan konsep-konsep originalitas copyright semacam itu. Jadi yang pertama kita punya Anonymous Writers Club itu. Jadi selama 2 tahun kita membangun proyek semuanya online, semuanya bertujuan untuk membuat esai kolektif gitu, esai kolektif secara online di yaitu yang kita namakan Anonymous Writers Club. Kemudian ada proyek yang namanya Tracking Down the Authentic. Itu sebuah proyek di mana semua orang bisa, karena gini kan kami membayangkan kita dikelilingi oleh produk-produk yang sebenarnya sama dengan yang diungkapkan di film tadi. Semuanya saling hidupnya saling bergantung dari apa yang terjadi sebelumnya. Jadi di situ kita mengundang orang-orang yang untuk berbagi pengetahuannya tentang suatu benda, boleh atau iklan atau produk apapun yang punya turunan di masa lalu semacam itu. Kemudian ada Mega Mix Milicia ini yang di situ sebenarnya project remixing musik dan video seperti itu. Dan selama 2 tahun nanti kita akan banyak membuat project tambahan lain, screening film, terus kemudian diskusi, mungkin konsep-konsep kecil itu adalah salah satunya. Itu saja. Oh, mungkin mau bilang sesuatu tentang teknik Mega Mix Indonesia nanti. Mega Mix Milicia ada dua medium yang digunakan, musik dan video. Tiap periode, jadi ini ada 2 tahun yang dibagi dalam beberapa volume, yang tiap volumenya ada dengan durasi 4 bulan ya. 4 bulan di mana kita tiap periodenya itu kita mengundang 5 musisi dan 5 videomaker untuk membuat remix. Jadi mereka akan berkolaborasi secara online dengan menggunakan ada salah satu semacam software yang dikembangkan oleh Our Media. Dia aplikasi yang harus diinstal, dan itu tiap user yang diundang bisa berkolaborasi secara online di situ, membagi sampel yang dibikin, terus bisa ada forum langsung di situ, bisa chat di situ. Ya itu salah satu tools yang kita gunakan untuk proses project ini. Dan nantinya tiap volume itu yang musik kita rilis dalam 2 format, format MP3 yang digital akan dirilis di Snowwave, dan dalam format CD yang nantinya akan dibagikan gratis juga. Di videonya akan ada dua medium juga yang digunakan, digital downloading dan dalam bentuk DVD. Sebenarnya diskusi ini sih santai saja, saya membayangkan, saya mencatat beberapa poin-poin yang menurut saya penting dari selama nonton film kemarin dan hari ini. Jadi saya membayangkan saya akan ngomong sesuatu dan teman-teman mungkin yang punya pemikiran atau apa yang dari nonton kemarin mungkin silakan saja ngomong. Saya ada beberapa yang saya catat di sini. Ini yang menurut pembuat filmnya tadi jadi inspirasi dari film itu adalah kata-kata dari Lawrence Lessig. Ada 4 terma itu tadi, menurut saya itu memang sangat menarik. Yang masa kini dibangun dari masa lalu, kemudian masa lalu selalu berusaha untuk mengontrol masa depan. Kemudian sehingga budaya kita makin lama menjadi tidak bebas. Kemudian yang terakhir, untuk membangun budaya yang bebas, kita harus berusaha mencoba untuk mengontrol masa lalu. Itu poin pertama yang saya catat. Kemudian yang kedua ini adalah kata-kata dari Lawrence Lessig. Mungkin teman-teman sempat mengamati pembicaraannya dari baik dari film yang kemarin maupun yang sekarang. Dia mengatakan soal kriminalisasi anak muda gitu. Jadi terutama bagi kita semua yang tumbuh di konteks masyarakat di mana teknologi memang mendorong cara-cara atau memperkenalkan cara-cara produksi, konsumsi, kemudian distribusi dengan cara-cara yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Mungkin dulu sudah pernah dibayangkan, tapi kalau dulu saya membayangkan akan makan banyak biaya karena teknologi untuk melakukannya tidak secanggih sekarang. Itu, dan tiba-tiba apa yang dipandang oleh kita yang ada sekarang itu sebagai sesuatu yang biasa itu dianggap sebagai kriminal gitu oleh sebagian orang. Itu poin yang saya catat. Kemudian ada yang menarik soal pertanyaan moral itu tadi ya, dari Lawrence Lessig. Kan dia mengatakan, okay, kalau sekarang pertanyaan moralnya adalah, kalau sekarang kita memang tumbuh di konteks yang seperti sekarang dan apapun yang kita lakukan tiba-tiba dianggap sebagai kriminal gitu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Itu yang kedua. Dan karena dia kan seorang lawyer ya, jadi itu adalah pertanyaan yang mendorongnya untuk memikirkan cara-cara baru, pembaruan perbincangan soal copyright, karena itu dia membuat Creative Commons. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang itu. Kemudian yang poin ketiga yang saya catat adalah soal ini sebenarnya, economy of the ideas. Jadi dulu mungkin dibayangkan semua yang ada di public domain itu bebas untuk digunakan. Kita juga mungkin sampai sekarang masih seperti itu gitu. Secara tradisi dibesarkan oleh cara transfer pengetahuan yang secara tradisional dari generasi yang sebelumnya sampai ke generasi yang sekarang. Kemudian ada satu era di mana semua ide-ide itu dipandang punya nilai ekonomi dan orang perlu membuat aturan gitu, seperangkat aturan untuk mengaturnya secara ekonomi. Kemudian itu kan salah satu titik awal apa ya, kelahiran copyright sebenarnya, mengatur itu. Semuanya kemudian dipatenkan, kemudian ada hasrat yang besar untuk memiliki itu. Kemudian kalau saya membaca, dan kepemilikan atas sesuatu yang kemudian digunakan untuk dapat keuntungan dari situ gitu. Kemudian poin keempat yang saya catat adalah soal copying ideas itu ya, ide mengcopy. Karena sebenarnya yang sering kita lupakan sebenarnya adalah mengcopy itu sendiri adalah sifat alami dari produksi itu sebenarnya. Tadi kan kita sudah ditunjukkan dari kemarin, sebenarnya dari film yang kemarin, dari berbagai macam kasus bagaimana di baik dalam science atau dalam produk kreatif apapun, musik, film atau tulisan, sebenarnya mengcopy atau kalau menulis kita ada quoting gitu ya, mengutip, itu adalah memang mekanisme yang harus dilakukan untuk memproduksi sesuatu gitu, untuk memproduksi sesuatu. Itu bagian dari proses kreatif kita. Kalau tadi yang Bapak yang jadi Menteri Kebudayaan di Brasil itu bilang kan, tidak ada seseorang yang menciptakan dari keadaan yang vakum gitu kan. Semuanya bergantung dari sesuatu yang sudah ada. Seperti chain reaction seperti dia bilang. Nah, kemudian kalau menurut saya, dan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di sini, yang untuk melanjutkan diskusi dari film itu adalah soal free culture itu sendiri. Kalau saya bilang, kita bisa mengeksplorasi gagasan itu untuk menjelaskan sebenarnya kenapa piracy itu sekarang, piracy kalau yang sering kita temukan di sini itu tetap ada gitu, dan sulit sekali untuk sulit sekali untuk hilang ini kalau menurut pemikiran mereka yang punya otoritas ya untuk memberantas. Kalau menurut saya, satu karena ia diterima karena memang satu dia karena kita memang tumbuh dalam konteks masyarakat di mana free culture juga bagian dari tradisi produksi kita gitu sebenarnya. Dan kemudian juga soal knowledge gap itu yang menurut saya kalau di sini harus diperhitungkan juga untuk melihat kenapa piracy tetap ada. Selain soal piracy free culture sebagai bagian dari rantai produksi itu sebenarnya. Soal knowledge gap yang bahwa kita memang Indonesia itu mungkin juga negara-negara di Asia yang lain dalam gini, saya membayangkan dunia itu ada memang orang-orang atau negara-negara yang punya posisi produsen kebudayaan gitu. Memang mereka yang paling banyak kayak memproduksi produk-produk budaya secara masif gitu ya. Katakanlah Amerika atau yang lain-lain dengan musik atau industri filmnya yang sangat masif seperti itu. Kemudian kita ini kan bagian yang di pinggir-pinggirnya saja gitu. Nah, salah satu cara untuk membuat keadaan sedikit lebih berimbang itu adalah ya memang mengkonsumsi barang-barang bajakan itu gitu. Karena paling enggak kalau kita tidak bisa berkompetisi secara produksi, paling enggak kita bisa menyamakan level pengetahuan yang kita miliki gitu. Tentang produk film atau musik. Itu sih sebenarnya. Terus kemudian sementara saya mencatat-catat ini, saya membayangkan sebenarnya mungkin pemikiran yang ini juga bisa kita gunakan untuk ini loh sebenarnya, menjelaskan kenapa misalnya sekarang Indonesia dan Malaysia ribut itu seperti itu sebenarnya. Itu sebenarnya bisa dibaca lewat pemikiran seperti ini. Jadi kalau sekarang kan misalnya yang sering kita baca di koran atau misalnya demonstrasi-demonstrasi yang sekarang ada itu menurut saya kan hanya menyentuh bagian yang paling permukaan gitu kan. Soal apa ya, memang hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang memang selalu tidak akur gitu, dan memang kita punya sejarah masa lalu yang kurang baik. Tapi sebenarnya semua pembicaraan itu tidak pernah menyentuh soal ini loh. Menyentuh soal siapa yang paling berhak atas satu produk budaya sebenarnya. Padahal kan itu inti persoalannya sebenarnya dari yang kita ributkan selama ini dari dulu sampai sekarang. Beberapa tahun terakhir inilah kalau soal Malaysia, dari mulai lagu Rasa Sayangnya sampai sekarang. Itu sebenarnya. Ini sebenarnya sedikit-sedikit sebenarnya dua film itu juga menyentuh soal itu gitu. Soal free culture terus kalau semuanya sudah orang benar-benar apa ya, tergila-gila dengan konsep copyright itu. Artinya itu benar-benar dianggap sebagai konsep kepemilikan yang dominan. Kemudian pertanyaan adalah apakah juga kita bisa melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang sangat sangat halus gitu, sangat halus seperti produk budaya seperti tari-tarian atau batik misalnya atau lagu gitu misalnya. Itu kan produk-produk yang apa ya, itu kan hasil dari refleksi kebudayaan sekian lama. Dan kemudian juga semua produk-produk itu saya bayangkan di masa lalu kan sudah mengalami lalu lintasnya sendiri gitu, dari sini kemana gitu. Nah itu kemudian apakah kita bisa menggunakan konsep itu sih. Mungkin itu catatan saya sih. Saya memang ini mungkin hanya pinggir-pinggirnya saja gitu. Jadi saya membayangkan mungkin teman-teman punya apa ya, pemikiran atau komentar yang bisa dikatakan untuk kemudian kita obrolkan. Silakan. Dina. Kalau melihat apa tadi di film tadi, hasil-hasil remix itu mereka musisi-musisi yang menggunakan sampling-sampling seperti itu, kayak musisi rap tahun 80-an hingga girl talk yang bisa sampai dituntut oleh lembaga hukum di Amerika. Sedangkan di sini sebenarnya ngeremik itu di anak-anak muda setelah ya setelah software bajakan mudah didapatkan, terus siapa saja bisa belajar menggunakan tools-tools software-software itu. Itu sangat, kalau aku ngeliat, sangat umum banget. Anak muda itu bikin musik, ngeremik-ngeremik, itu umum. Dan kayaknya tidak terbayang bahwa hasil remik itu akan mengalami akan mengalami masalah yang sangat serius, karena setahu saya memang belum ada hasil musik remix yang diproduksi secara besar-besaran, dalam artian misalnya dirilis oleh major label dan video klipnya ada di TV, RBT-nya menyebar kemana-mana, diputar di radio-radio. Jadi sepertinya belum ada, belum terjadi masalah yang sangat serius itu. Jadi itu akhirnya jadi ngelihat anak-anak santai-santai aja, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, saya melihat ada sedikit kesamaan antara apa yang dipraktekkan di apa kemarin Techno Brega itu dengan apa ya, dangdut koplo itu, yang poplo. Apapun lagu pop yang atau rock yang keluar, terus kemudian keesokan harinya mereka bisa keluar dengan versi remix gitu. Ya, kayak Disco Pantura itu memang salah satu kasus yang meremik-remik itu kan, meremik lagu-lagunya Dewa, jadi itu. Dan sebenarnya populer, tapi mungkin lembaga hukum kita yang lemah. Jadi sepertinya kasus-kasus yang ada di film tadi itu kayaknya untuk di Indonesia santai aja lah, nggak akan sampai jadi masalah besar kayak gitu, karena ya itu lembaga hukum di sini lebih nggak jeli atau ya mungkin ada, mungkin memang belum menyentuh soal itu. Dan kalau aku bilang mungkin karena itu juga hampir semua literatur yang bicara soal piracy misalnya, terutama kalau literaturnya itu ditulis oleh orang hukum dengan basic pengetahuan hukum atau ekonomi, hampir semuanya mengatakan gini, di Asia itu piracy misalnya, piracy sangat jadi fenomenal yang sangat besar itu karena orang di sini punya kultur sharing yang tinggi gitu. Kemudian dia membandingkan hampir semuanya scholar itu, ekonomi dan hukum itu, membandingkan dengan Amerika atau negara-negara, beberapa negara-negara Eropa yang lain yang punya respect terhadap kreativitas yang lebih besar. Nah, kalau yang membuat saya tidak setuju dengan pandangan seperti itu kan, bahwa ada satu poin yang dia lupakan itu, yang soal free culture itu gitu, yang sebenarnya juga dikatakan oleh Lessig kan. Kalau Lessig bilang, dia mengatakan itu seolah-olah itu hal yang baru gitu. Tapi kalau sebenarnya untuk konteks negara kayak kita atau yang tadi dicontohkan misalnya Brasil atau di Afrika, itu sebenarnya kan sesuatu yang ya memang kita hidup seperti memiliki itu. Iya, memang bagian dari produksi kita gitu. Cuman memang mungkin belum ada orang yang apa ya, menteorisikan itu gitu, bahwa mengcopy itu adalah bagian dari proses kreatif kita, bagian dari produksi itu. Itu sebenarnya yang itu sih. Di hukum sama ekonomi sendiri enggak ada remi. Gimana misalnya? Kan tadi ngomongnya masalah dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Di hukum sama ekonomi sendiri enggak ada remi enggak sih? Maksudnya mereka sama itu mereka melakukan itu juga enggak sih? Tapi secara hukumnya gitu, secara hukum dan ekonominya itu mereka meremehkan sesuatu juga enggak sih? Kalau ini yang menarik, saya baru baca-baca sedikit bukunya Lawrence Lessig yang remix itu. Dia kan lawyer ya memang ya. Jadi dia mengatakan sebetulnya untuk teks, kalau ditulis, budaya tulis itu sebenarnya apa yang diributkan, itu sebenarnya hanya terjadi di level musik dan film sebenarnya. Tapi kalau untuk menulis, misalnya dia mencontohkan teks, hampir semua teks hukum itu kan bersandar dari kutipan mengkutip itu sebenarnya. Pasti gitu, karena kalau hukum kan memang lebih ketat, dia mengatakan seperti itu. Ada, itu diamini karena ada quote-nya, ada keterangan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita meremix secara video dan kita tulis juga, sebenarnya sah aja. Sebenarnya sah. Ya, karena ya. Yang makanya di film itu dari yang kita lihat di film itu yang selalu bermasalah itu musik dan film. Di seni rupa visual dua dimensi katakan itu sebenarnya sudah selesai gitu, tahun ketika dadaisme, ada kolase itu. Iya, iya, iya. Andy Warhol itu udah selesai, tapi di musik dan film itu selalu bermasalah. Dan kita kayak di bidang lain tuh udah selesai masalah kayak gini. Kalau Lessig mengatakan ditulis, mungkin ini dia menduga itu tidak pernah menjadi masalah karena menulis itu memang sudah diakui sebagai form yang demokratis gitu. Artinya di situ semua orang punya akses ke produk tulisan ya, siapapun yang menulis, dan orang bisa memang sudah terbentuk ekosistem dalam dunia penulisan itu yang oke, kalau kamu mengutip sesuatu kamu harus merujuk dan enggak ada masalah semacam itu. Makanya dia di film yang kemarin dia bilang, coba bayangkan ini seperti menulis esai ya, seperti itu. Sebenarnya sama. Tapi itu enggak masuk ya dalam gimana itu menjadi semacam kayak untuk membangun, salah satunya menggunakan itu gitu. Untuk menjadi kenapa dihukum sama ekonomi, mungkin bidang lainnya juga ada, aku enggak tahu. Dia amini karena mereka produknya tulisan. Ya. Misalnya di video juga akhirnya baik penikmatnya, pembuatnya atau siapapun yang ada di situ atau publik umum juga akhirnya mengamini itu juga kan nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Sebenarnya itu yang dia berusaha dorong gitu sebenarnya dengan dia membuat kreatif kaman itu misalnya. Kalau ini tidak terjadi persoalan di menulis, harusnya itu juga seharusnya tidak menjadi persoalan di dunia film dan musik. Makanya dia tadi di salah satu presentasinya kan mengatakan soal bahwa film dan musik itu harus dianggap sebagai bentuk penulisan zaman sekarang gitu kan. Bentuk penulisan abad 21 kan gitu. Karena kenapa internet itu benar-benar menjadi battleground bagi semuanya ini ya, karena itu adalah salah satu media yang makin lama jadi semakin jadi utama kan, kayak gitu. Mungkin musik dan film selalu bermasalah dengan copyright karena itu yang paling menghasilkan duit. Iya, paling lukratif memang ada ya. Yang paling konsumtif. Ya, mungkin. Iya, kalau di seni rupa kan yang tadi apa statement yang ketiga atau keberapa itu yang apa budaya kita dibangun dari masa lalu. Itu kan jadi konsep kalau di seni rupa ya. Iya. Konsep kenapa? Pertama. Pertama ya? Pertama. Kenapa apa orang-orang yang misalnya yang suka protes-protes suka gak terima itu gak bisa berpikir lebih ya kan? Cuman itu mungkin ya kalau bisa gitu bisa dari Tomal terus terus. Sebenarnya kalau di literatur memang Lawrence Lessig itu memang salah satu scholar yang paling utama ya saya rasa sekarang gitu yang ngomong tentang copyright gitu, dan di banyak bukunya itu dia selalu pakai perspektif historis gitu. Jadi misalnya dia merunut misalnya budaya dari budaya menulis gitu, terus kemudian dia ngomong soal kolase, banyak contoh misalnya di seni rupa yang itu terjadi dan bisa diselesaikan gitu, sementara di film dan musik itu sulit. Saya nggak tahu, mungkin kalau di dunia, kalau aku bayangkan kalau menulis di dunia kepenulisan mungkin karena ini sudah banyak diperbincangkan juga, mungkin kayak misalnya konsep itu kan saya membayangkan menyentuh konsep kepengarangan gitu kan, konsep siapa yang paling memiliki satu karya gitu loh, dan itu kan kalau di dunia mungkin ya ilmu sosial budaya itu kan sudah jadi pembicaraan lama gitu. Misalnya soal konsep pengarang sudah mati atau apa, itu kan sudah jadi bahan diskusi lama gitu, dan mungkin itu belum jadi bahan diskusi di dunia musik dan film mungkin. Atau mungkin karena misalnya musik itu kan mode distribusinya kan massal kan? Terus akhirnya itu karena massal dia dia sangat apa namanya dia sangat apa bisa sangat menguntungkan untuk apa untuk profitable no? Sangat mungkin apa kaitannya sama uang terus akhirnya dekat sama industri terus akhirnya harus perlu itu karena ini kaitannya sama bisnis sama uang jadi harus digitu-gituin harus diatur harus dikontrol. Tapi kalau misalnya sedikit lupa gitu dia kan nggak masal menurut. Terus dari dulu apa namanya mitosnya kan dia tuh buah pikir yang luhur kan aku yang mulia jadi ini ah sisi tok wes larang wes cukup. Cah remik-remik lu. Lu ono lu. Lu kabar lu cah ketok-ketok ini. Ala Facebookan lu. Cah ketok-ketokan lu. Kalau saya bisa nambah pikir kalau yang dari film pertama kan disebutin kalau artis kayak Tutup terus Danger Mouse itu Erwin tidak kreatif. Kalau saya tidak setuju dengan itu karena kayak tadi sebutin Mas Wawo juga kan kayak artis mainstream yang besar seperti kayak Daft Punk atau Fat Boy Slim pun sample base mereka. Cuman mungkin mereka cuma bayar copyrightnya sama artis hampir seluruh konten lagu-lagu dari Daft Punk dan Fat Boy Slim itu sample. Tapi yang saya pengen pendapatkan bukan masalah sampel atau tidak sampelnya tapi bagaimana memilih sampel yang tepat dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru itu yang menurut saya lebih penting itu disitunya ya. Jadi saya sedikit tidak setuju kalau bisa dibilang artis-artis mashup itu tidak kreatif saya tidak setuju kalau begitu cuma kalau tadi harus saya ngomong kalau tentang itu crime, saya sedikit setuju dengan itu karena dia mencampur hampir 21 sampel di dalam satu lagu itu luar biasa menurut saya dan benar kalau dia beralasan setelah dia sukses kenapa dia nggak mau bayar itu dia cuma beralasan untuk ngurus legal aspeknya dari satu publisher satu apa namanya pengacara dan publisher lainnya itu bisa menghabiskan dia mengibaratkan 50 tahun karena satu lagu aja 20 sampel apalagi kalau misalnya satu album tuh dikaliin tadi itu jadi mungkin alasannya cukup tepat kalau menurut saya. Gua sebenarnya kalau ada satu ilustrasi yang menarik kalau di buku Remix itu tentang pemilihan sampel itu jadi Lessig itu mewawancarai Mark Hosler itu yang dari Negative Land dan mengatakan kenapa sih kamu nggak bikin sampel sendiri gitu kenapa harus mengambil dari karya orang lain gitu kenapa kamu nggak bikin sendiri misalnya kamu ingin wajah orang kayak Michael Jackson kenapa nggak menyuruh aktor aja gitu untuk berpose seperti Michael Jackson gitu. Kemudian dia menjawab sebenarnya artis-artis sampel seperti saya dan juga orang-orang lain dia mengatakan masih membutuhkan apa yang dinamakan aura itu loh. Karena setiap argumentasinya dia begini, setiap produk budaya yang keluar entah dari musisi atau dari filmmaker gitu, itu kan dia membayangkan itu pasti menyentuh hati kita gitu, apapun bentuknya gitu. Nah, itu yang ingin dia pertahankan gitu. Dan itu yang karena itu yang bagi dia adalah alasan utama kenapa dia membuat remix itu dari sampel-sampel itu. Ya, itu mungkin bedanya antara sampel dan reward mungkin di kerjakan ulang. Saya setuju dengan itu. Tapi saya nggak tahu ya ini kalau menurut saya ini memang PR yang apa yang membutuhkan diskusi yang sangat panjang gitu karena menurut saya copying itu menyentuh kalau bagi saya remix itu kan hanya salah satu bentuk saja gitu sementara kita mengenal ada rework ada adaptasi gitu kan itu kan semuanya ada melibatkan proses mengcopy gitu ada modifikasi semacam itu butuh diskusi sangat panjang kalau membayangkan dan sebenarnya kalau Mbak tadi ngomong aura gitu pikir lalu based on masa lalu gitu. Jadi yeah. Bahkan kita beri konser dan aura itu ada dan terus kita juga menciptakan itu sebagai sumber inspirasi, itu aku pikir itu selalu ada gitu, selalu ada. Cuman kayak di film kemarin itu ada yang sosok yang profesor yang bahwa Ferrara ya yang inilah adalah kontekstualitas ketika itu karya lama dan aku seneng menolaknya terus terinspirasi dan kemudian aku bikin karya gitu dan konteksnya akan sama atau enggak gitu atau di objek gitu dalam menjadi sebuah karya yang konteksnya berbeda lain gitu. Tapi memang kalau orang tahu apa ya rujukannya kan selalu bisa menganalisa bahwa ini kayak kae atau ini mempunyai aura yang sama dengan yang sebelumnya gitu. Nah, itu yang aku pikir jadi seperti itu. Nah, siapa yang mau kalau mau ngomong bahwa ini salah atau benar, aku pikir juga harus ada konvensi di mana itu konteksnya baru atau masih dalam konteks lama. Ini peng pindah karya apa karya anyar. Kalau menurutku sih sebenarnya yang sedang kita bicarakan di sini atau yang dibicarakan dari apa ya film kemarin dan sekarang itu sebenarnya membicarakan soal proses produksi yang sebenarnya selama ini kita lakukan gitu. Cuman kan memang yang membuat kita jadi harus memutuskan ini salah atau benar kan memang ada rezim-rezim otoritas yang namanya kayak copyright sebenarnya kan kayak begitu. Jadi kita kayak dipaksa untuk menilai ini salah gitu yang kamu lakukan. Ya, yang bisa dalam bentuk lain aku pikir karena di nggak tahu ya mungkin tapi amatanku bahwa musik itu fungsi kontrol sosial kritik itu yang pikir kurang dibanding ketika literatur literatur itu sangat merujuk bahwa enak banget tuh lagunya ketika musik itu yang bukan harus otoriter ya tapi kritikus misalkan yang bisa mewacanakan yang kalau aku lihat di Indonesia itu kritiknya ya dan gak kritik itu cuma mama parah aja bahwa ya, mungkin album baru bla bla bla dan sebagainya tidak pada nggak pernah ditarik ke perbincangan itu ya. Eksperimen. Dan akhirnya diamini gitu. Tapi kalau kayak Pak tadi kan ngomongnya masalah ini kan masalah teori kan kalau teori. Tapi kan seni buat aku kayak karya video, kolektif gitu ya. Video sama musik kan masih nilainya kan ya karya lah. Gitu. Ada sih, tapi hanya sebatas eksperimental aku rasa. Bahkan di yang buku ekonomi terkenal ya, yang punya Adam Smith itu. Sering dikritik bahwa itu hanya sebuah kumpulan dari pemikiran sebelum sampai sekarang pun itu masih menjadi perdebatan. Jadi aku pikir sebenarnya kita harus kembali lagi tadi ke omongannya Prime Ministernya Gasser tadi bahwa konsep originalitas itu sampai mana kan gitu, bahwa bisa nggak kita meng-create sesuatu original. Original itu apa? Apakah kita meng-create sesuatu dari nol, dari vakum kan gitu. Ini yang pertanyaan mendasar. Itu akan berlaku untuk apapun di dalam kebudayaan manusia ini kan gitu. Jadi nggak terbatas hanya di seni musik atau seni apa modern ataupun yang lama. Sama sepertinya di sini original. dia takkan yang ditanyakan. Tapi kalau aku pikir makanya harus ini memang akan menjadi perdebatan yang sangat luas gitu. Kita harus mulai dari satu-satu aja kalau aku pikir. Karena aku pikir musik pun sama video beda karena lebih picture itu ke sign ya, kita bicara sign dan gitu. Makanya tadi seperti bilang kita butuh fotonya memang fotonya Michael Jackson karena aku ingin mempresentasikan sebuah sesuatu yang dipresentasikan oleh Michael Jackson kan seperti itu. Di musik kan beda, musik kan sound, audio ya, ini lebih beda lagi seperti itu. Jadi mungkin harus ada step by step dulu, mau membahas dari mana dulu, enggak akan selesai. Dimulai dari kawin campur aja. Kalau misalkan sepanjang yang lain, aku pikir sah-sah saja. Ya, karena itu memang salah satu apa ya, memang salah satu poin yang membuat dunia ini tertarik ke konsep copyright itu dan membuat copyright itu jadi diinternasionalisasikan kan gitu, jadi satu-satunya konsep yang dominan gitu, konsep yang mengatur hak milik, hak cipta yang dominan gitu. Juga karena menurut saya kita juga mau nggak mau harus bicara soal apa ya, konteks supra politik yang besar gitu, karena kan memang di Indonesia misalnya negara yang memang harus tunduk ke organisasi-organisasi besar itu, dan memang copyright itu memang dia itu sebagai sebuah konsep dia kan menyaru ke atau mengattach dirinya ke banyak organ-organ internasional itu gitu, dan itu yang digunakan oleh mereka untuk apa ya, powernya itu memang benar-benar dipakai untuk menekan negara-negara kayak Indonesia gitu. Makanya kita mengenal misalnya tahun 90 berapa ya, yang antara motion picture something-something itu yang mengatakan kalau ya Indonesia harus, Hollywood harus jadi apa sih, harus jadi film utama di sini atau kalau enggak mereka akan memotong ekspor tekstil dari kita. Misalnya ada deal-deal semacam itu gitu yang dibalik ini semua gitu. Jadi yang membuat memang copyright jadi apa ya, sesuatu yang makin lama makin dominan dan seolah-olah kita enggak mengenal bahwa kita sebenarnya punya, mungkin punya hal-hal lain gitu yang mengatur itu. Itu sebenarnya. Nah, itu salah siapa pemerintah Indonesia yang menyetujui kontrak dengan WTO, itu sama dengan mengadu Chris John dengan Mike Tyson. Sekarang misalnya, dulu pernah kami di masa malam itu didatangi beberapa mahasiswa UI hukum, terus dia nawarin tentang copyright gitu. Mas, aku nggak peduli aku kalau nggak mau copyright. Misalnya aku motret temanku gini, seprek tapi di situ ada botol Fresti gitu. Kalau aku tak pajang terus atau foto itu laku terus Fresti nanti nggak terima gimana? Gitu misalnya, akan repot toh? Nah, repot toh. Padahal di mana-mana tuh sudah ada kayak gitu tadi, kayak di dimana di Jepang itu ada McDonald, ada apa gitu. Nah sekarang kalau misalnya musik misalnya tiba-tiba siapa dapat enggak itu Pak orang tuk bakulin di dodok bakulin di dodok atau mau kayak kok tukanku itu memang kalau si terus-terusnya kita ngikutin itu kita kenal terus kita jadi penjahat terus, dianggap penjahat terus, dianggap nyolong terus kita jadi enggak pintar-pintar karena kita takut di penjara. Itu memang menurut saya itu harus diingat sebagai ini aja, sebagai bahwa itu adalah bagian dari kenyataan yang memang harus kita hadapi gitu. Selain itu memang bukan berarti nggak ada ruang-ruang lain kan gitu, buktinya memang selama ini kita selalu punya banyak ruang untuk bermain-main dengan konsep originalitas, dengan konsep produksi, dengan segala macam cara yang kita punya gitu sebenarnya, meskipun kita secara resmi negara ini adalah menganut paham copyright gitu misalnya, semacam itu. Tapi di luar itu sebenarnya kita masih punya banyak ruang-ruang. Dan sebenarnya menarik waktu kamu bilang Daft Punk dan Tok Tok itu. Itu sebenarnya kalau ya itu juga jadi perbincangan juga, misalnya yang saya poin terakhir yang saya buat tadi tentang siapa yang paling berhak atas konsep budaya itu. Itu juga sebenarnya jadi salah satu poin kenapa Lessig bikin Creative Commons gitu. Karena apapun yang ada di sekitar kita itu kan sebetulnya sudah ada di mana-mana gitu, sudah ada di mana-mana. Termasuk itu mungkin milik tradisi mana, milik suku mana, milik suku mana. Dan karena itu tidak tampak benar kalau ada satu konsep yang namanya copyright yang tiba-tiba jadi merasa ini miliknya orang ini, artis ini gitu. Harus ada satu mekanisme yang bisa mengatur, ngasih kembali gitu loh, ke masyarakat gitu. Karena itu sebenarnya bentuk konsep kepemilikannya memang harus dirubah. Justru karena ada kesadaran kayak gitu. Tapi gak tahu ya, kalau menurutku mungkin memang ya Creative Commons ini hanya salah satu cara sih sebenarnya. Hanya salah satu cara yang kebetulan mungkin saat ini memang yang tampak paling advance gitu. Dan tampak beda dengan, kalau dibandingkan tentu saja dengan copyright. Kan dia fleksibel dan apa ya, sesuai dengan konsep-konsep produksi dan konsumsi produk kreatif. Atau mungkin kita memang harus terus-menerus mencari cara lain menurutku. Mungkin bukan di copyright, mungkin bukan di Creative Commons gitu. Mungkin, tapi nanti mungkin ditemukan apa lagi gitu, untuk pengaturan yang lain. Konsep anonimus itu dalam Creative Commons tuh gimana? Maksudnya aku membayangkan kalau misalnya semua benda itu milik semua orang, terus kenapa nggak anonimus aja? Jadi nggak perlu ada source dari mana, tapi semua orang bisa memiliki apa yang milik orang gitu. Itu public domain maksudnya. Jadi kalau mendaftarkan di Creative Commons itu satu hal, misalnya kayak musik pop kayak Happy Birthday itu you kayak gitu, dia di Creative Commons itu dia dimasukin ke public domain. Jadi itu milik semua orang karena anonimus kan, nggak tahu ini udah dimilikin semua orang, diaminin seperti itu. Tapi sebetulnya Lessig sendiri atau orang-orang Creative Commons itulah katakanlah, mereka sebenarnya bukan benar-benar anti copyright, tapi sebenarnya mereka itu tetap menginginkan ada pengaturan gitu. Cuman yang mereka lakukan kan pembaruan dari pengaturan itu. Jadi yang mereka protes kan adalah bahwa cara-cara itu sudah sangat powerful secara ekonomi dan politik, sampai akhirnya bisa mengatur negara-negara lain yang jelas-jelas tidak bisa dibandingkan dengan misalnya Amerika gitu misalnya. Karena tadi kan apa yang dikatakan siapa tadi? Gary something, Doctorow itu, yang diwawancarain di film yang tadi itu. Bukan yang di mobil, yang pakai kaos Mickey Mouse itu loh. Kan dia mengatakan sebenarnya memang Amerika itu dulu sebelum dia menjadi champion copyright itu, dia juga dulu sangat tidak copyright, sangat membajak di mana-mana. Jadi semua karya-karya sastra dari Eropa itu misalnya, itu semua dia bajak. Dan dia bahkan mendorong pembajakan untuk misalnya buku-bukunya Mark Twain atau siapa, itu memang dia seperti itu. Sampai akhirnya dia semakin lama makin tumbuh menjadi negara yang kayak memantapkan posisi copyright untuk mengatur macam-macam gitu. Tapi penjelasannya Lessig bahwa memang dia masih menganggap copyright itu penting gitu sebenarnya. Pengaturan ada, bahwa ada pengakuan ini hak cipta milik siapa itu masih penting menurut dia. Tapi kreatif kamu sebatas pengakuan atau ada? Ada pengaturan sebenarnya bisa diambil sih, harus bayar lebih kecil. Nggak, berarti cuma sebatas pengakuan aja dan meletakkan source gitu. Setauku tuh kata Kamen tuh kan konsepnya emang dibalikin ke pemilik karya. kreatornya. Ini karyamu mau diapain? Gitu. Misalnya, jadi kamu punya kekuasaan untuk misalnya ini karyaku ini harus bayar segini. Ya, gitu. Kamu sendiri yang ngatur, bukan lembaga hukum dengan konsep copyright-nya itu yang mengatur karyamu. Jadi kamu sendiri yang mengatur. Misalnya tidak untuk kebutuhan komersil, karena saya tidak boleh untuk kebutuhan komersil. Tapi jika ada orang yang ingin menggunakan itu untuk kebutuhan komersil, ya datang ke kamu ngobrol. Itu lebih. Kalau menurutku Creative Commons tuh keuntungannya dia mengatur proses distribusi yang lebih cocok, distribusi karya kita gitu. Sudah mulai lapar. Apakah ada lagi, mungkin dua lagi? Silakan. Dina. Mbak, pernah terjadi kasus nggak di Indonesia sampai orang masuk penjara gara-gara mengutip dari artikel atau karya orang yang tulisan dalam produk tulisan apa? Dalam produk, semua produk yang akan terkaitnya dengan musik, film atau copyright. Untuk 4 bar pertama untuk kutipan satu melodi atau note midi atau yang sudah dipakai itu kami masih ada hitungan antara toleransi atau itu memang ditekan sampai ke itu orientasi sens apotes dari suatu pencipta gitu. Karena 4 bar selesai itu masih ada toleransi yang mana 4 bar kutipan itu akan dibuktikan di pengadilan adalah secara partitur atau midi note yang akan disamakan dengan si pencipta awal. Nah itu apakah pernah ada measurement pidana atau perdata sampai kita salah satu warga Indonesia yang sampai penjara di kasus itu? Nah di Amerika one single note tadi dibilang ya, one single note itu sampling itu sample piece. Ya. Yeah. One single note. 4 bar. Des. Kamu nanya gitu, yang langsung teringat itu kasusnya yang dulu Dewa dengan penulis siapa? Yudhistira. Iya. Ya, itu. Itu sih sebenarnya menurutku bisa dengan mudah diselesaikan dengan menunjukkan dia mengutip apa sih sebenarnya. Kalau itu kan kalau aku membaca jadi berlarut-larut karena kalau pembacaanku karena penyanyinya sendiri juga kayaknya ngotot gitu. Jadi sebenarnya itu bisa ya dia mengaku saja ya ini memang dia terinspirasi dari buku ini gitu misalnya. Itu lebih mudah. Judul. Judulnya ya. Artinya mungkin memang masalah copyright mungkin substansinya bisa dijumpai. Ya mungkin memang belum ada yang bisa membicarakan soal itu. Belum soal itu. dulu sebenarnya pernah di diskusikan di RI tahun 96 ya, waktu Dewa itu acara sore-sore, dan di Dewa waktu itu ada interview seperti ini tentang kutipan karena dia bilang apa nebalo itu 7 nada atau apa itu, jadi ada kemungkinan sama, tapi waktu itu ada mediasi dari satu media majalah waktu itu, kalau misalnya dari HI itu bilang, sen sama tes itu gak bisa dibohongi mas, tapi kalau yang namanya lead atau kepintaran kita mengolah satu tangga nada atau part itu bisa dimodifikasi atau ditambahin beberapa sense lagi. Cuman ya tadi itu ada kalimat yang menarik adalah aura. Kalau auranya kena, aura memang yang itu akan di-request atau dipanggil untuk di-apply di dalam suatu karya, banyak aspek yang memang harus dipahami dan didiskusikan. Seperti diskusi ini sangat menarik sekali. Ya kalau menurut saya kata-kata Mark Hosler yang bilang bahwa dia masih membutuhkan aura itu kan, menurut saya itu menunjukkan bahwa ini aja, bahwa dia memang masih menghargai masa lalu gitu, bahwa dia memang mengakui bahwa karyanya itu memang terbentuk dari pecahan-pecahan yang ada di masa lalu, yang dia lakukan hanyalah memberi merakitnya lagi dan bikin mana baru kan gitu. Itu kan sama dengan ini loh, apa persamaan antara dia dengan yang dibikin pembuat film ini dengan Walt Disney itu loh. Walt Disney itu mess up artist gitu kan. Menurut film ini kan ditunjukkan kayak begitu dan memang iya. Tapi begitu dia meninggal, terus kemudian ada company-nya ini punya perusahaan ini punya apa pemikiran lain gitu, yang membuat ini ingin mengontrol semua kepemilikan atas itu. Sebenarnya sama hampir semua. Sebenarnya diskusinya bisa dilanjutkan gimana kalau itu kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Iya, bahwa kita itu bukan violating satu karya, tapi justru kita melakukannya karena justru kita sangat mengagumi karya itu gitu, sangat terinspirasi atas karya itu. Ini sama dengan kasus yang misalnya dulu itu Barbie itu pernah kan, itu yang namanya yang punya perusahaan itu namanya Mattel ya, yang bikin Barbie itu, dia suatu saat men-sew satu majalah yang memang dibikin untuk fan-nya Barbie gitu, majalah Barbie itu. Nah terus kemudian orang-orang yang ada di majalah itu pernyataannya adalah, loh kalau kamu suing kita terus padahal kita melakukan ini semua, membuat majalah ini dan membentuk komunitas ini karena justru kita tuh sangat mencintai Barbie gitu. Menurut saya itu sama sih sebenarnya. Dan dituntut karena nggak bayar royalti lagi ya. Iya, selalu seperti itu. Soal uang terus. Iya, memang. Jadi yang pohon apa? Yang akhirnya ke atas ketemunya United Motion Artists atau apa itu kan? Iya. Itu kan soal kontrol uang. Emang. Masalah industri. Jadi saya pikir cuma mau mencoba. Sudah capek dengan itu, karena kadang itu juga copyright kita malah membatasi kreativitas juga. Satu contoh, DJ Shadow itu pernah bikin lagu bareng Shaq de la Roja, tapi nggak dirilis karena mereka dari dua label yang berbeda. Cuma rekamannya bocor di internet, itu waktu George Walker Bush bikin serangan gabar di tahun pertama kali. Itu ada satu lagu, March of Death. Itu lagu yang nggak bisa dirilis karena dua orangnya dari label yang berbeda. Jadi aku pikir Creative Commons itu muncul karena copyright itu malah kadang-kadang membatasi kita gitu. Kita beruntung di sini Indonesia kesadarannya susah. Coba misalnya kayak kalau kesadaran tentang copyright tinggi, berapa banyak pengamen sudah digaruk karena melanggar hak ciptanya masif. Ya kan? Marginal. Nah, dan tiba-tiba anak cucunya Mbak Surit mengkopiratkan ketawanya gitu, habis kan? Ya. Dulu ada satu Ucok Misa dari Bandung pernah nulis. Nanti kalau suatu saat ada orang yang iseng mengkopiratkan ketawanya yang khas atau apa ya, lama-lama kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya itu memang sebenarnya ada bagian di film ini yang perlu kita renungkan lebih jauh gitu, karena itu menyentuh apa ya, nggak hanya produk budaya yang tampak gitu kayak musik atau film, tapi juga benar-benar produk budaya. Misalnya tadi dicontohkan Amerika mempatenkan pohon apa sih tadi namanya, ayahuasca di Brasil gitu, yang pohon itu bisa menghasilkan obat yang menyembuhkan HIV misalnya, semacam itu gitu. Saya membayangkan ini sebenarnya ya PR yang harus jadi permenungan kita gitu, konsep paten penuh berkah, konsep paten dan copyright itu loh, kalau itu menyentuh ke produk-produk lain yang halus gitu, itu bisa jadi sangat bahaya gitu. Itu sebenarnya, karena itu sebenarnya kalau menurut saya seluruh perbincangan misalnya soal Indonesia dengan Malaysia itu nggak akan bisa lari kemana-mana, karena orang-orang juga nggak pernah bisa sampai mendiskusikan itu sampai ke level itu gitu, sampai ke level bagaimana bisa kita memaknai usaha orang yang ingin mematenkan satu produk budaya yang sangat halus gitu, kayak tari-tarian atau lagu, suatu lagu tradisional atau satu tradisi gitu misalnya. Itu kan kayaknya semua atau bahkan orang-orang yang ada di jajaran otoritas tuh itu bukan bagian dari diplomasi mereka gitu. Sayangkan. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada komentar lagi, mungkin ya, saatnya makan. Buka puas. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya.